بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca tulisan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala Lughatul I'tiqad wal Hadi ila Sabilil Bashar. Di mana Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan tentang fase-fase pada hari kiamat. Di mana disebutkan ya adanya siksa kubur, kenikmatan di dalam kubur. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hari berbangkit. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hisab. Ya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang mizan, timbangan. Kemudian pemberian kitab. Dan ini termasuk hisab juga. Kemudian beliau menyebutkan tentang telaga. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang as-sirat, jembatan yang dipasang di punggung jahannam. Setelah itu rahimahullah ta'ala Ibnu Qudamah menyebutkan tentang syafaat pada hari kiamat. Kata beliau, wa yashfa'u nabiyuna fi man dakhala an-nar min ummati min ahli al-kaba'ir فيخرجون بشفاعته بعد ما احترقوا وصاروا فحما وحمما ويدخلون الجنة بشفاعته. Kata beliau, kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari umatnya, dari umatnya yang pelaku dosa besar. Maka fayakhrujun, mereka keluar dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka terbakar menjadi debu. Fahman wa himaman faidukhuluna jannata bisyafa'ati, dan mereka masuk ke dalam surga dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwa ada 7 syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para ulama menyebutkan dalam buku-buku akidah mereka berdasarkan dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada 7 syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang pertama syafaat Al-Ughma di padang mahsyar. Di padang mahsyar, ketika manusia datang kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam, mereka ingin dipersegerakan hari berbangkit sebab mereka tidak tahan panas dari matahari yang didekatkan sejak satu minggu. Baik, ini syafaat Uthman namanya, dan inilah penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab'atka rabbuka maqaman mahmuda, dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ditafsirkan di dalam hadis yang sahih bahwa maqaman mahmuda di dalam ayat adalah syafa'atul ummah, sebab ini adalah syafa'at khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya, ana laha, sayalah pemilik syafa'at itu, sayalah pemilik syafa'at itu. Maqaman mahmuda. Kemudian syafa'at yang kedua yaitu syafa'at beliau kepada pamannya Abu Thalib. Ingat ya, di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, kalau ada kalimat penafian syafaat, itu untuk orang kafir. Jelas, di dalam Al-Qur'an Allah firman misalnya, fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat, orang kafir. Jadi dalam ayat banyak penafian syafaat, itu berlaku untuk orang kafir. Jadi tidak ada orang kafir yang mendapatkan syafaat selamanya, kecuali satu orang, Abu Thalib. kecuali satu orang itu Abu Thalib. Itu pun musyafaat Abu Thalib tidak keluar dari neraka. Sebagaimana umat Islam yang mendapatkan syafaat dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk dalam neraka sebab pelaku dosa besar. Mereka mendapatkan syafaat, syafaatnya apa? Keluar dari neraka masuk dalam surga. Ya, kalau syafaatnya Abu Thalib bukan keluar dari neraka, hanya diringankan siksaannya, tapi tetap kekal di dalam neraka sebab orang kafir itu yang meninggal dari kekafiran kekal dalam neraka. Bahkan kita tidak boleh ragu atas kekafiran mereka. Kita harus yakin bahwa mereka kekal dalam neraka. Allah firman, Inna alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikiina fi naari jahannam khalidina fiha. Khalidina fiha. Allah firman, orang-orang yang kafir dari orang-orang ahli kitab, orang-orang yang kafir dari ahli kitab, itu yang tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pengikut Nabi Musa, yang beriman kepada Nabi Musa tidak, tapi yaitu ahli kitab yang tidak beriman, yang mendapatkan wahyu kenabian dan tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini yang meninggal dari kafiran, kalau tidak kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka orang musyrikin juga. Abu Thalib mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diringankan siksaannya. Dia berada di bawah jahannam dalam hadis disebutkan. Kata Nabi SAW, Inna wal ahwan azab ahli jannah. Ini adalah yang paling ringan siksaan dari penghuni neraka. Abu Thalib menyangka inilah siksaan yang paling keras, yaitu walahu ba'lain min nar. Dia dipakaikan dua sandal dari neraka. Kemudian memakai sandal otaknya meleleh, mendidih. Ini dalam hadis Bukhari. Baik, syafaat yang kedua, syafaat untuk orang-orang beriman. Ini juga dari Nabi SAW. Masuk ke dalam surga. Orang beriman masuk dalam surga. Belum bisa masuk ke dalam surga sampai syafaat Rasulullah SAW. Nabi mengutuk pintu surga. Beliau yang pertama masuk dalam surga, kemudian pintu surga terbuka, kemudian umat Islam masuk ke dalam surga. Itu pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam surga, penghuni surga. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat beliau juga dari sebagian umatnya yang sudah di dalam surga tapi diangkat derajat ke dalam surga, seperti Abu Salamah. Ya, Nabi doakan Abu Salamah dalam hadis Allahumma rfa' darajatan li Abi Salamah. Ya Allah, angkat derajatnya Abu Salamah. Kemudian Allah mengangkat derajatnya Abu Salamah. Kemudian yang kelima, syafaat beliau untuk sebuah kaum yang sama timbangan kebaikannya dan timbangan kejelekannya, maka dengan syafaat Nabi SAW masuk ke dalam surga. Kemudian yang keenam, syafaat beliau untuk orang-orang yang beriman masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Juga syafaat untuk umat Islam. Kemudian syafaat yang terakhir, yaitu syafaat untuk pelaku dosa besar. Syafaat untuk pelaku dosa besar, inilah yang dibahas dalam pembahasan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Sebab inilah yang banyak diingkari oleh ahli bidah, khawarij, mu'tazilah, mengingkari syafaat. Yaitu syafaat yang dimaksud adalah syafaat, bukan syafaat untuk ulama. Mereka menafikan syafaat untuk ulama. Mereka tidak menolak itu. Yang mereka tolak adalah syafaat pelaku dosa besar. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Kita lanjut, kata beliau, wa lisa'il anbiya al-wal mu'minin wal malaikati syafa'atun. Qala Allah Ta'ala, wa la yashfa'una illa liman ittada wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Dan untuk para nabi, untuk orang-orang beriman, dan untuk malaikat, semuanya ada syafaatnya. Maksudnya, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa syafaat nanti pada hari kiamat bukan khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Nabi juga, yang lainnya bisa memberikan syafaat. Orang-orang beriman bisa memberikan syafaat. Malaikat bisa memberikan syafaat. Ini banyak di dalam hadis. Seperti syafaat seorang anak untuk orang tuanya. Iya kan? Di dalam hadis nanti orang tua ada yang kaget heran mendapatkan diangkat derajatnya pada hari kiamat. Dia bertanya, kenapa ini Allah saya dapatkan ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bistighfari waladikala. Bistighfari waladikala, karena permintaan ampun anakmu untukmu. Ini juga syafaat, ya kan? Syafaat. Kemudian di dalam hadis yang sahih juga, bagi seorang yang pandai membaca Al-Quran, yang mahir dalam membaca Al-Quran, orang tuanya akan dipakaikan mahkota di atas kepalanya. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ini juga syafaat, di antara syafaat. Dan sebenarnya syafaat-syafaat yang lain untuk orang beriman kepada di antara mereka. Jadi boleh katakan para nabi, orang-orang beriman, dan mereka semua memberikan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada Allah fiman, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, wa minhum min khasyati mushfiqun, dan mereka khasyah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan ketentuan bahwa mereka yang memberikan syafaat itu tidak terjadi syafaatnya kecuali dengan dua syarat. Ada yang menyebutkan tiga syarat. Yang pertama, ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Sebab kalau tidak ada izin dari Allah, tidak bisa. Kemudian yang kedua, al-mashfu'. Orang yang akan memberikan syafaat itu harus orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diberikan syafaat. Itu orang kafir, orang musyrik. Ya, ini syarat. Kemudian kata beliau, wa tanfa'u kafiru syafa'atu syafi'in. Ini sudah disebutkan. Kata Ibnu Qudamah, dan orang-orang kafir tidak bermanfaat untuknya syafa'atu syafi'in. Syafa'atnya orang-orang yang memberikan syafa'at. Ini kaidah yang sudah disebutkan tadi, bahwa orang kafir selamanya tidak akan bermanfaat untuk mereka syafa'at. Tidak akan bermanfaat untuk mereka syafa'at. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendoakan Abu Thalib. Turun ayat menegurnya. Maka Nabi ayastaghfiru lil musyrikin. Turun ayat menegurnya. Ketika Abu Thalib meninggal, ditalkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Thalib meninggal di kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya, la astaghfirun laka ma la unha anka. Saya akan memohon ampun untukmu wahai pamanku selama saya tidak dilarang. Turun ayat langsung. Maka Nabi ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi untuk memohonkan ampun orang musyrik. Paham ya orang musyrik? Jelas ya? Jadi ini, ayat ini sudah ada kaidah tetap di dalam syariat kita. Ketika memahami ayat bahwa al-ibratu bi'umumil alfaq la bi'khususi al-asbab. Walaupun ayat ini turun kepada Abu Thalib dan ayatnya kepada Abu Thalib, tapi kaidah mengatakan bahwa yang menjadi pelajaran adalah kehubungan lafaz, bukan sebab turunnya ayat. Berarti apa? Kita ambil pelajaran dalam ayat bahwa seorang orang beriman tidak bisa mendoakan orang musyrik. Tidak boleh. Yang sudah meninggal dari kemusyrikan, walaupun keluarganya. Ya. Itu dalilnya ayat itu tersebut yang kita sebutkan. Walaupun turun kepada Abu Thalib. Ini kaidah penting. Al-ibratu bi'umumi al-fadh la bi'khususi asbab. Ini kaidah yang sangat indah sekali disebut oleh para ulama berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada. Saya berikan contoh. Allah berfirman ketika di dalam kisah Khawla bintu Tha'la yang dilihat oleh suaminya. Tahu dia? Seorang suami mengejar istrinya, apa maksudnya itu? Dia katakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Dia artinya punggung. Maksudnya apa? Dia haramkan untuk menyentuh istrinya. Dia sendiri mengharamkan dirinya untuk menyentuh istrinya. Ini mayjihad. Dan ini dianggap sumpah. Makanya ada kafaroh mayjihad. Ketika dia menyentuh istrinya, harus bayar kafaroh. Kenapa? Dianggap sumpah. Dianggap sumpah. Akhawla min Tufa'la radhiyallahu ta'ala anha, dilihat oleh suaminya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengeluh. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa suamiku berkata ini yang itu. Hanya berdua. Kata Aisyah, saya berada di ruangan itu, saya berada di ujung ruangan, saya tidak mendengar apa yang mereka katakan. Nabi dan Khawla bintu Sa'lab. Turun ayat. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar ucapan perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun kepada siapa? Khawla bintu Sa'lab. Jangan kita hukumi berarti Allah mendengar hanya ini. Tidak. Allah mendengar semua ucapan, semua suara yang sama. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui semua yang tidak terlihat oleh mata dan apa yang tersembunyi dalam hati. Jelas ya? Sebab itu kaidah tadi, al-ibratu bi umumil alfadhi la bi khususil asbab. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz ayat, bukan sebab turunnya ayat. Bukan sebab turunnya ayat. Sebenarnya ayat-ayat yang kita lihat, kita melihat ada sebab turunnya. Ini dia di dalam Al-Qur'an itu secara umum ayat terbagi dua, ada yang turun sababi, ada ayat yang turun ibtidai, dan kebanyakan ibtidai. Ada ayat yang turun tanpa sebabnya langsung turun, seperti hadis tatkala turun inna a'tayna al-kautsar. Nabi sedang duduk di masjid, setelah sholat Nabi tertunduk lama. Ketika setelah itu Nabi menunjuk kepalanya, kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau tadi seperti tertidur? Barusan turun ayat kepada saya, inna a'tayna al-kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ini ayat apa namanya? Sababi, ayat ibtidai, yang turun tanpa sebab. Dan ini kebanyakan ayat. Dan ada ayat yang turun ada sebabnya. Itu tadi. Saya contohkan lagi ketika orang Yahudi mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pelit, kikir, miskin, kamilah yang kaya. Kata orang Yahudi, kamilah yang kaya, Tuhan yang Muhammad ibn Muhammad miskin. Allah turunkan ayat, Qad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia sanatu lakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mendengarkan ucapan orang yang mengatakan inna Allaha faqirun, Allah miskin, dan kami lah yang kaya. Sanat bumakul, kata Allah, kami akan tulis ucapan itu, kami akan balas nanti. Ayat ini turun, ini ayat namanya ayat sababi, turun ada sebabnya. Dan kalau ada ayat yang turun dengan sebab, pasang kaidah tadi bahwa yang dipakai adalah keumuman ayat, bukan sebab turunnya. Bukan sebab turunnya. Wallahu ta'ala alam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, beliau berpindah sekarang di akhir perjalanan manusia, di fase yaumul akhirat. Kata beliau, wal jannatu wan nar makhluqatan la tahmayan fal jannatu ma'wa awliya'i wan nar 'iqabun li'a'da'i wa ahli jannati fiha mukhalladun innal mujrimina fi 'adhabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun. Kata beliau, setelah itu surga dan neraka adalah makhlukatan, telah dicipta, telah dicipta. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, berbeda dengan orang-orang Jahmiyah dan semisalnya. Mereka mengatakan surga dan neraka itu belum ada. Makanya beliau sebutkan pertama kali tentang keyakinan, keyakinan tentang surga dan neraka, beliau katakan wal jannatu wan naru makhluqatan, surga dan neraka makhluqatan. Isi makhluk dari khalaqa, mencipta. Makhluk artinya yang dicipta. Makhluqatan dua, maksudnya telah dicipta. Telah dicipta, telah ada. Kata beliau, la tahmayan, dan keduanya tidak akan sirna, tidak akan punah, tidak akan hilang, tidak akan binasa. Itu kekal. Ini keyakinan yang kedua terhadap surga dan neraka, bahwa kita meyakini yang pertama surga dan neraka telah ada, dan keyakinan yang kedua bahwa kita yakini surga dan neraka adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang kekal abadi. Mungkin ada yang tanya. Katanya cuma Allah yang kekal. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semua sesuatu hancur binasa illa wajha. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga makhluk, karena Allah. Selain Allah adalah makhluk. Surga dan neraka, makhluk. Tapi kita harus yakin bahwa dia kekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu shay'in halikum illa wajha. Kullu. Ini pentingnya orang baca bahasa Arab ini. Kullu. Kullu kalau bahasa Arab bahasanya syai' artinya semuanya. Kullu. Semuanya binasa illa wajha, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada makhluk yang kekal, beberapa makhluk yang kekal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz kullu dalam bahasa Arab tidak selamanya menunjukkan semuanya. Semuanya. Nah, contohnya di dalam surah Al-Ahqaf ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan umatnya Nabi Hud. Dan surah Al-Ahqaf, kata Allah Subhanahu wa taala ketika mendung, mereka mengatakan hada aridun muntiruna, ini hujan yang akan menghujani kami, sebentar lagi akan hujan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bal huwa, ya, bahkan dia adalah siksaan untuk kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala tudammiru kulla syai'in, menghancurkan segala sesuatu. Kata Allah, apakah langit dan bumi hancur? Yang hancur adalah rumah-rumah mereka. Mereka hancur semuanya. Yang kena angin saja. Tapi Allah pakai lafaz kullu, tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Apakah bulan, matahari hancur semua? Tidak. Jelas ya? Jadi ada di antara makhluk yang kekal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Suyuti menggabungkan dengan dua bait syair. Beliau kumpul sekitar 8 makhluk yang kekal dengan beserta dengan dalilnya yang ada. Kata beliau, samaniyatu hukmul baqa'i ya ummuha minal hizzi wal samaniyatu hukmul baqa'i ya ummuha minal khawti wal baquma fi hayzi adami hiya narun wa jannatun wa kursiyun arshun narun wa jannatun arshun wa kursiyun wa arwahum wa ujudum kadallahu wa qalamu. 8. Ini semua dengan dalil. Yang pertama surga, neraka, arsy. Jelas? Kursi. Kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ruh. Ruh. Sebab yang akan disiksa nanti bukan jasad. Ruh. Kemudian ujudum. Tapi jodoh, tulang ekor di belakang. Ya. Di dalam hadis, ketika manusia sudah hancur menjadi tanah, ya, tulang ekor masih ada. Allah ciptakan kembali manusia, dibangkitkan dari tulang ekor itu. Ya. Jelas ya? Baik. Surah 8. Demikian pula Allah Mahfuz. Allah Al-Mahfuz. Demikian pula Al-Qalam. Al-Qalam. Ya. Ini menurut Imam As-Suyuti rahimahullah taala, itu dua bait syair beliau kumpulkan. Dan dinukil oleh para ulama dalam buku-bukunya. Jika Syarah Aqidah disebutkan dalam Syarah Aqidah Zakia Syekh Nasir Ar-Rasyid dan Syekh yang lainnya. Ya. Mungkin kalamnya As-Suyuti rahimahullah taala. Jelas ya? Itu beliau kumpulkan beserta dengan dalil yang ada. Nah, termasuk ini, jannah wa nar, surga dan neraka, makhluqatani. Surah At-Talaqah ayat tidak sirna dan tidak punah. Fal jannatu ma'wa awliya'ih, dan kata beliau surga adalah tempat kembali awliya'ih, para walinya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wan naru 'iqabun li a'da'ih, dan neraka adalah siksaan untuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau wa ahli jannati fiha mukhalladun, dan penghuni surga di dalamnya, dalam surga mukhalladun, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Banyak ayatnya dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat misalnya Allah berfirman innal ladina amanu wa amilu salihat lahum jannatun tajri min tahtiha anharu khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Dikatakan khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Kata beliau Allah berfirman, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Orang-orang yang berdosa, mujrim, fi adzabi jahannam khalidun. Mereka dalam siksaan neraka jahannam khalidun, mereka kekal di dalamnya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, dan mereka tidak ada futur. Tidak ada futur. Maksudnya apa? Futur. Tidak ada waktu. Ya. Walaupun satu detik untuk berhenti itu ada. Futur. Ya, futur kan artinya berhenti. Ya, makanya orang ketika kembali, ya, bulu taklim masuk hilang, futur. Maksudnya berhenti. Dulu. Ya. Seperti itu sekarang tidak lagi berhenti. Itu futur. Ya, asal penggunaannya kalimat futur. Sini ya la yufattaru. Ya futur. Maksudnya ada yang tidak akan berhenti. Walaupun sedetik. Sehingga di dalam Al-Quran mereka meminta walaupun sedetik saja ada yang berhenti. Ya. Mereka mengatakan udu'u rabbakum. Ya, mereka memanggil penjaga neraka. Udu'u rabbakum khafif 'anna yawman min al-'adzab. Tentang ucapannya penjaga neraka. Mintalah kepada Rabb kalian. Ya. Untuk apa? Khafif 'anna, meringankan kami. Yawman min al-'adzab, satu hari saja. Satu hari saja dari siksaan itu. Wa hum fihi mublisun, kata Allah, dan mereka di dalamnya menjadi mublisun, diliputi oleh siksaan itu. Ya. Adapun dalil-dalil yang mengatakan bahwa surga neraka itu sudah ada dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang neraka, u'iddat lil kafirin, neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Berarti sudah ada. Ya. Untuk surga Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, berarti sudah ada. Berarti sudah ada. Tapi ini permasalahan dan banyak yang mempertanyakannya. Ya. Kalau kita katakan surga dan neraka sudah ada, kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Ya. Sudah ada orang di dalamnya atau tidak? Ya. Ini banyak yang tanya. Para ulama ditanya tentang pertanyaan ini. Diantara Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, dia menjawab. Ya. Dia menjawab. Kata beliau, apa yang kalian lihat di dalam hadith-hadith itu, bahwa ada penghuninya, neraka, ada penghuninya itu, Nabi mengkhabarkan apa yang akan terjadi. Kenapa? Sebab beliau berpendapat ini beliau, rahimahullah ta'ala, sebab surga dan neraka itu nanti masuk penghuninya ketiga setelah hisab. Dan sekarang belum hisab. Belum hari kiamat. Ini menurut beliau, rahimahullah ta'ala. Adapun Syekh Ubaid al-Jabiri pernah ditanya tentang masalah yang sama. Beliau mengatakan, apa khabar yang datang tentang kalian, kepada kalian, tentang adanya penghuni neraka sudah ada isinya, penghuni surga sudah ada isinya, imani. Yang katanya, sami na wa'atona, perkara baik. Ini Syekh Ubaid al-Jabiri, habibullah ta'ala, beliau masih hidup. Ya. Beliau ada punya suara ditanya tentang masalah ini. Itu jawaban beliau, habibullah ta'ala. Baik. Kata beliau, wayu'ta bil maut. Wayu'ta bil maut fi surati kafhin amna. Ayat yang ketiga, penghuni surga sudah masuk, penghuni neraka juga sudah masuk. Dan hanya ada dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Ya. Allah berfirman, walladhi adhaka wa abaka, dialah Allah yang membuat tertawa dan yang membuat menangis. Ya. Hanya ada dua golongan, ada yang tertawa dan yang menangis. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, farikun fil jannati wa farikun fi sa'ir, sekelompok di dalam surga wa farikun fi sa'ir, sekelompok lagi di dalam api yang menyala-nyala. Ya. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, hari tatkala wajah-wajah itu ada yang putih dan ada yang hitam. Hanya dua golongan. Ketika mereka sudah masuk ke tempat masing-masing, kata Syekh di sini, ya. Yukta al-maut wa yukta bil-maut fi surati kafhin amla, kematian. Ya. Kematian didatangkan dalam bentuk lisurah dengan wudhu kapsin amlah, kambing yang bagus warnanya, amlah, indah warnanya. Jadi ini kambing ini kematian, maut. Fayadbahu baina jannati wan nar, fayadbahu baina jannati wan nar, dan kambing itu disembelih di antara surga dan neraka. Apa yang kambing tadi? Kematian, disembelih. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannati khulud wala maut, wahai penghuni surga, sekarang kekekalan tidak ada lagi kematian. Sebab lihat, kalian lihat, sekarang sudah kematian disembelih. Ya. Wahai ahlan nar, khuludun ya namau, kata Syekh. Kemudian diteriakkan juga, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun, sekarang kekekalan ya namau. Dan tidak ada kematian. Ini beliau ambil dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muslim dari sahabat Abu Zaid Al-Khudri. Ya, radhiyallahu taala anhu. Hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuktabil maut kahai'ati kabshin amla." Didatangkan kematian pada hari kiamat dengan bentuk wujud kabshin amla, kambing yang warnanya bagus. Fayunadi munadin ya ahli jannah. Kemudian ada suara yang memanggil, "Wahai penghuni surga, fayashra'ibuna." Mereka pun mengangkat lehernya. Lihat, mereka melihat semua. Mereka angkat lehernya, fayashra'ibuna. Sama kalau orang apa sedang lihat sesuatu, memperhatikan. Walaupun dulu mereka melihat, fayakul hal ta'rifuna hadza. Kemudian suara itu mengatakan, hal ta'rifuna hadza. Apakah kalian mengenali ini? Kambing ini kalian tahu? Fayakuluna na'am. Mereka mengatakan iya. Hadzal mautu wa kullun qad ra'ahu. Iya. Kata penghuni surga, ini adalah kematian. Maka pun mereka semua melihatnya. Kemudian dipanggil lagi, ya ahlan nar. Wahai penghuni surga, wahai penghuni neraka. Fayashra'ibuna wa yanzurun. Mereka pun juga mengangkat lehernya melihat. Fayashra'ibuna wa yanzurun. Dan mereka melihat. Fayaqul hal ta'rifuna hadza. Kalian kenal ini? Fayaquluna na'am. Mereka mengatakan iya. Hadzal maut wa kullum qadara ayu. Semua mereka melihatnya, fayuzbah, sembelih. Semua yakun, kemudian dikatakan kepada mereka, ya ahlal jannati khulud wa la falamu, wahai penghuni surga, sekarang kekekalan tidak ada kematian. Wa ya ahlal nari khulud wa falamu, wahai penghuni neraka, sekarang kekekalan tidak ada kematian. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hadisnya. Ya. Jadi beliau mengambil dari makna hadis. Kemudian Nabi membaca firman-Nya, ketika beliau menceritakan kisah ini, hadis ini, Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa andhirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Peringatkan mereka wahai Muhammad terhadap hari penyesalan, yaumal hasrah. Hasrah itu penyesalan. Hari penyesalan idh qudiyal amru, tatkala diputuskanlah perkara semuanya, wa hum fi ghaflatin, sementara mereka dalam keadaan lalai, wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Sekarang selesai. Ya. Pembahasan tentang fase-fase hari kiamat. Ya. Dari jarak apa? Asyawakusah, tanda-tanda hari kiamat yang besar beliau sebutkan. Sampai setelah kiamat. Beliau sebutkan semua. Dan beliau sebutkan apa keyakinan ahlus sunnah jamaah terhadapnya. Sekarang beliau bertindak pembahasan yang baru. Kata beliau, "Wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin." Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ini keyakinan yang kita yakini. Tidak boleh meyakini adanya nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa meyakini adalah ini kafiran. Itu kafiran yang jelas. Nabi adalah penutup para nabi. Disebutkan dalam Al-Qur'an, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, akan tapi nabi adalah penutup para rasul, ya, penutup para nabi, dan ya, penutup para nabi adalah dia adalah rasulnya Allah dan penutup para nabi. Wa khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin, dan pimpinannya para rasul. Ya, dan dalam hadisnya, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Kata nabi, saya lah pemimpin anak cucu Adam dan tidak ada kebanggaan, kesombongan di dalamnya. Ya. La yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati. Kata Nabi ulama, tidak benar. Ya. Keimanannya seorang hamba kepada Nabi sallallahu hatta yu'mina bi risalati, sampai dia mengimani risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yashhadu bi nubuwwati, dan bersaksi akan kenabiannya. Akan kenabiannya. Ini di antara syarat keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa lain, ini dari konsekuensi syahadat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dia di antaranya mengimani kenabian beliau dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Salatul Usul menyebutkan juga empat perkara. Empat perkara lazim konsekuensi dari keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ta'atu bima amara, mentaati perintahnya. Wa tinabu ma nahaa anhu wa zajara, menjauhi larangannya. Wa tasdiqu bima akhbara, membenarkan khabar-khabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara baik dan bisa disebutkan di sini. Ya kan? Sudah disebutkan tentang perkara-perkara baik yang harus kita imani. Ya. Baik yang kita saksikan dengan mata atau tidak. Kemudian yang terakhir, ya. Walla ya'budallahu illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariatnya. Ini dari konsekuensi syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang terpenting, ya, Ibnu Qudamah menyebutkan yaitu mengimani tentang kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting. Wa yaqdha bainan nas fil qiyamah. Kata beliau, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdha bainan nas fil qiyamah, memutuskan antar manusia pada hari kiamat. Illa bi syafa'ati, ya, kecuali dengan syafaatnya. Wala yaqdha bainan nas yawm fil qiyamah illa bi syafa'ati, dan tidak, ya, ada hisab nanti pada hari kiamat kecuali dengan syafaatnya. Ini syafaatul ummah. Ya. Wala yadkhulu jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummati, dan tidak ada, ya, umat yang masuk surga kecuali setelah umatnya Muhammad masuk surga. Ini sudah kita sebutkan juga, dan ini dari kekhususan dan keistimewaan umat Islam. Ya, makanya di dalam hadis Nabi mengatakan nahnu akhirun. Ya, nahnu akhirun wa awwaluna yaumil qiyamah. Kami adalah umat yang paling terakhir, tapi kami yang paling pertama pada hari kiamat. Yang paling pertama maksudnya apa? Yang paling pertama dihisab, yang paling pertama, ya, ditegakkan hisab kepadanya, dan yang paling pertama masuk dalam surga. Yang paling pertama masuk ke dalam surga. Kata beliau, jadi di sini Ibnu Qudamah menyebutkan di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi selainnya. Ini dia, dikumpulkan di sini. Yang pertama beliau adalah apa? Ya. Khatamun Nabiyyin wa Sayyidul Mursalin, pimpinannya para nabi dan penutup para nabi. Ya. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibarat saya dengan para nabi adalah seperti seorang yang membangun, ya, kama kali rajul bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu. Permisalan saya dan para nabi adalah seperti orang yang bangun rumah. Ya. Dan dia memperindah rumahnya. Wa ajmalahu, memperindahnya, mempercantiknya, illa maudi alabina, kecuali satu mata yang tidak terpasang. Min zawaya, di sudutnya rumah itu ada satu mata yang tidak terpasang, lubang satu. Ya. Faja'alan nas yatufuna wa yaqibuna lahu wa yaqulun allan wudi'at hadzal labinatu. Ya. Dan manusia mengelilingi rumah itu dan mereka mengatakan, wahai seandainya ada, ya, yang pasang batu ini, maka rumah ini akan indah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana labina, saya lah batu bata itu. Saya itu batu bata saya. Maksudnya? Ya. Penutup. Ini hadis Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah. Inilah yang beliau ambil di sini. Makanya disebutkan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Adapun dalam ayat jelas, ya, dalam ayat juga ada. Kemudian syafaatnya juga, apa kekhususan beliau juga disebutkan di sini adalah pada hari kiamat tidak diputuskan perkara, tidak dihisab manusia kecuali syafaatnya. Ini juga tiga. Kemudian yang keempat, tidak masuk dalam surga umat kecuali setelah umat masuk surga. Ini kesan beliau. Keempat. Yang kelima, kata beliau, sahibul riwayat hamdi maqam mahmud. Beliau adalah yang memiliki bendera pujian, ya, pada hari kiamat. Di dalam hadis, ana sahibul riwayat hamd, kata Nabi, saya adalah pemegang, ya, bendera pujian pada hari kiamat. Maqam mahmud. Saya disebutkan maqam mahmud, itu syafaatul ummah. Apalagi wal hayy. Ah, beliau punya haud, telaga, ya, yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Walaupun ada hadis yang mengatakan kullu nabiyyin haudun, semua para nabi punya haud. Sebagai ulama melemahkan hadisnya, dia tahu Syekh Mubin melemahkan hadisnya. Ya. Atau kalau anggap hadis itu sahih, yang dimaksud haud di sini adalah inna a'tuna al-kautsar. Kami berikan kepada Muhammad al-kautsar. Al-Qasar yang ditafsirkan dalam hadis adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan telaga yang dibahas di sini. Yang pada hari kiamat itu bukan. Ada telaga di dalam surga, itulah Al-Qasar. Ya. Kalau hadisnya itu sahih, semua nabi punya haud, maka di sini yang beliau maksud yang telaga yang khusus untuk nabi adalah Al-Qasar, telaga di dalam surga. Ya. Kalau yang menganggap hadisnya itu lemah, ya berarti cuma Nabi yang memiliki telaga. Cuma Nabi yang memiliki telaga pada hari kiamat. Ya. Kalau memang hadisnya itu tidak sahih. Ya, diposisikan hadisnya ya. Walaupun sebagian di antara Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadisnya. Kata Nabi, likulli nabiyyin hawdun, semua nabi itu punya telaga. Semua nabi punya telaga. Wa huwa imamun nabiyyin, dan beliau adalah imamnya para nabi. Imamnya para nabi. Ini juga kesan beliau. Wa khutibuhum, dan khutibnya. Ya. Dan ini ada hadisnya. Jadi nanti ketika konser dikumpulkan ada nabi di situ, beliau khutib. Ya. Beliau khutbah. Wa sayyidu syafa'atin, dan nabi adalah pemilik syafaat. Ya, pada hari kiamat. Ini sudah juga. Ummatu khairul umam. Ini kekhususan beliau yang selanjutnya. Umatnya adalah sebaik-baik umat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah bin Haidah, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sabi'an ummah, antum khairuha wa aqwamu Allah. Kalian menggenapkan 70 umat, kalian umat Islam yang paling mulia dan lebih afdal, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Ya. Wa ashabu khairul ashabil anbiya. Ini juga. Dimaklumi bahwa semua nabi punya sahabat. Nabi Isa pengikutnya ya, ada yang menemaninya. Ya, Nabi Musa juga ada. Ya, Bani Israil yang beriman kepada Nabi Musa. Tapi sebaik-baik sahabat Nabi adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini khusus beliau. Ya. Kenapa? Sahabatnya Nabi yang paling, sahabat yang paling terbaik, sebab nabinya adalah nabi terbaik. Maka yang menemaninya pun adalah ya, orang terbaik. Umatnya pun orang terbaik. Masyaallah. Ini kata beliau, wa ashabuhu khairu ashabil anbiya. Sahabatnya Nabi adalah sebaik-baik sahabatnya para nabi. Ini kekhususan beliau. Dan masih ada kekhususan beliau yang tidak disebutkan di sini, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan oleh sebagian ulama, beliau itu dipanggil dengan gelarnya dalam Al-Qur'an. Ya. Makanya turun ayat khusus, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala ayat dalam akhir surat Nur. Ya. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'd, kata Allah. Jangan wahai manusia, wahai orang-orang beriman, ya wahai bina amanu, jangan kalian jadikan panggilan rasul kalian itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan panggilannya kalian. Jangan boleh panggil namanya. Tidak ada sahabat yang panggil Muhammad. Tidak ada. Kecuali orang A'rab yang tidak tahu hukum syariat, yang tinggal di pedalaman pegunungan. Ya. Jelas ya? Sebab sudah turun ayat. Tidak boleh panggil beliau dengan namanya. Bahkan Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran memanggil Nabi SAW ya ayuhan Nabi atau ya ayuhan Rasul. Wahai Nabi, wahai Rasul, itu. Tapi yang Nabi yang lainnya cuma turun Al-Quran. Ya Yahya, ya Zakaria, ya kan? Ya Ibrahim, ya Musa. Ya. Tapi Nabi tidak ada itu dipanggil ya Muhammad dalam Al-Quran, tidak ada. Ini kekhususan beliau. Ya. Kekhususan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka kita harus bangga menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kita cukupkan dulu ya pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala insya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا